Hadis apa yang selalu penjual ini? An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Kisah Jabir khudus ibu bapa yang razibat. An Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendiknya pengambar salawat khudus ibu. Kana yusallit tatawwa. Nabeja sunnat adkiran. Wahuwa rakibun. Yesiyar bu. Fi ghairi al-qiblah. Badawin al-qiblajim.